tidur, amboi sayang puspita mekar. Biarlah sehat anak sayang, lekaslah besar. Tidurlah tidur, jangan mengigau dan janganlah mimpi anakku sayang. Tidurlah tidur.